Kita dengarkan bersama nasihat daripada Al-Habib Jilani bin Ahmad bin Salim Al-Habsyi. Semoga insyaAllah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa nafahatihi al-mutakathirah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyina muhammadan abduhu wa rasuluh سيد أهل الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة بعث عليه الصلاة والسلام بالدين الذي هو في طريقته السماحة قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة وقال الله تبارك وتعالى فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآثار الرحمة تتجلى لنا في عبادتنا للحق جل جلاله وتعالت عظمته في مثل هذه الصلوات فإن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة صلة بين العبد وربه وكلما أراد الإنسان أو أراد المؤمن أن يخاطب ربه فليفزع إلى الصلاة فليدخل إلى الصلاة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فكلما ازداد العبد المؤمن من الإيمان ازداد شوقا إلى الصلاة وازداد اطمئنانا بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بشرنا في مثل انتظارنا لهذا المجلس أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يلغو أو يتكلم فيما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الله وعلى آله وصحبه وله الله سبحانه وتعالى بالفرمان dalam Al-Quran Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah berfirman, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku mengutus kamu sebagai saksi dan pembawa kabar gembira serta memberikan peringatan, dan juga aku mengutus kamu sebagai da'i, pengajak manusia kembali ke ajaran Allah, ke Islam. Dan aku mengutus kamu, wahai Muhammad, sebagai sumber cahaya yang menerangi. Beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan kelebihan, keutamaan yang besar, yaitu surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Rahmat dengan membawa agama yang sangat indah ini penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, penuh dengan penghormatan satu sama lain. Beliau bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Termasuk bentuk daripada rahmat yang daripada ajaran Nabi, yaitu salat yang kita kerjakan ini. Salat lima waktu yang kita kerjakan ini, di mana seorang hamba diajarkan dalam salat ini untuk berhubungan dengan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Karena itu dikatakan as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat ini adalah cara berhubungan kita dengan sebagai hamba, dengan Allah Tuhan, sebagai Tuhan. Karena itu, kapan manusia tadi itu semakin cinta kepada agama, semakin mantap imannya, maka dia semakin rindu dan semakin cinta melaksanakan sholat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalas." Dicintakan kepada aku daripada urusan dunia kamu ada tiga hal. An-nisa'u wat-tib, wanita, minyak wangi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penghening mataku, penghibur hatiku adalah salat. Salat adalah satu hal yang luar biasa. Karena itu, jika seorang hamba yang beriman masuk dalam salat, dia tadi itu akan benar-benar menjadi manusia yang sangat istimewa, beruntung mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menjadi beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang jika salat hatinya khusyuk. Karena itu, majelis yang kita adakan sekarang ini dan kamu sekarang hadir ada di dalamnya, dari sholat, menunggu ke sholat, tahukah anda, duduk anda, diemnya anda, dihitung sholat. Antum fi sholah, man tardhatumus sholah. Kamu itu tetap hitungannya seperti melaksanakan sholat. Jika kamu dari majlis tadi itu adalah untuk menunggu sholat, untuk menunggu waktunya sholat berikutnya. Kemudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, innal malaika, sesungguhnya para malaikat mendoakan jika ada seorang hamba tadi itu berangkat dari rumahnya dengan wudu yang sempurna menuju ke masjid, ada di masjid salat dan dia duduk ada di situ, malaikat akan mendoakan Allah maghfir lahu, Allahummarhamhu, ya Allah rahmati ini orang, ya Allah ampuni ini orang, malam yuhdith au yatakallam fi ma la ya'ni, semenjak dia tadi itu belum berhadas, masih punya wudu, dan semenjak dia belum berbicara yang tidak ada manfaatnya. Karena itu, kamu dari duduk tadi itu, pertama, kamu sudah dihitung seperti orang salat. Yang kedua, kamu tadi itu didoakan oleh para malaikat karena kamu habis sholat tidak langsung beranjak, kamu masih duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya sibuk mendoakan semoga kamu dapat rahmat, semoga kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ahabbil a'mali ila Allah Subhanahu wa taala as-salatu fi waqtiha wa fi riwayah as-salatu li awwali waqtiha. Fa innal hadda jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh يحب من عبدها المؤمن أن يبادر في أول الأوقات بالصلوات، فقد جاء في الحديث الصلاة أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، فإن الرضا من أعلى مقامات القرب، ولهذا يقول الله في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الرضا ذلك لمن خشي ربه. فكل مؤمن يحرص كل الحرص على أن يصلي الصلوات الخمس في أول أوقاتها، أن يصليها في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ينال الرضا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والرضا الأكبر في الآخرة. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما دام المؤمن يحافظ على صلواته وإن وقع في زلة وإن وقع في خطيئة، فإن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل يفعل شيئا من المعاصي، أيصلي؟ سأل النبي هل يصلي ذلكم الرجل؟ قالوا نعم. قال دعوه فإن صلاته ستنهى. ذكر له رجل آخر يفعل شيء من المعاصي، فقال أيصلي؟ قالوا نعم. قال دعوه فإن الصلاة تنهى عن المنكر. فما مرت الأيام إلا وتاب ذلكم الرجل الأول والآخر توبة إلى الله نصوحا. وقد ذكر أهل السيرة والتاريخ امرأة من النساء الصالحات تسمى رابعة العدوية في مصر. هذه المرأة عابدة صالعة خاشعة لله، دخل إلى بيتها سارق وأراد أن يسرق شيئا من الأمتعة، فلم يجد شيئا في المتاع من البيت، أو وجد متاعا قليلا، فلما أراد أن يخرج حجب الله سبحانه وتعالى عنه المدخل أو الباب الذي يخرج منه، حتى انتبهت تلك المرأة فوجدت هذا السارق، فرأى على وجهها آثار الصلاة آثار العبادة التي قال الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فقالت ما لك يا هذا؟ قال أنا محتاج وأنا كذا وأنا كذا. فقالت هل تحسن الصلاة؟ قال لا. هل تعرف أركان الإسلام؟ قال لا. فنبهت خادما عندها ثم علمته أركان الإسلام وعلمته الوضوء وقالت وعلمته الصلاة، ثم قالت قم صلي ركعتين لله سنة التوبة عسى أن يتوب الله عليك ويصلح حالك. فلما أراد هذا السارق أن يصلي رفعت تلك المرأة الصالحة يديها إلى السماء وقالت يا رب اللهم إنا أصلحنا ظاهره فأصلح باطنه. فصلى السارق ركعتين ثم سلم وقال أتأذني بركعتين أخرى؟ قالت نعم. وصلى كذلك حتى طلع الفجر ولم يخرج من بيتها إلا وهو ممن كما سمعنا الحديث كانت قرة عينه في الصلاة. سبحان محول الأحوال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Termasuk yang sangat penting adalah sholat tepat pada waktunya, dan Anda sudah laksanakan itu. Sholat tepat pada waktunya ini adalah satu hal ajaran agama yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalul waqti ridwanullah wa wasatuhu wa akhiruhu afwullah. Rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Sesungguhnya awal waktu itu adalah letak pembagian ridha Allah. Tengah-tengah waktu rahmatnya Allah. Akhir waktu adalah maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya orang itu salah mengakhirkan sholat itu, tapi Allah masih memaafkan karena dia masih mau sholat. Ridha Allah ini adalah waridwanu minallahi akbar. Ridha Allah ini adalah yang paling besar. Karena itu Allah mensifatkan para sahabat, Allah meridhai mereka. Kenapa? Karena mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum waradu'an. Dhalika liman khasyia rabbah. Kemudian sholat ini akan mencegah manusia daripada perbuatan kejelekan dan kemungkaran. As-salatu tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan kemungkaran dan kekejian. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, as-salatu ila salah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Salat satu waktu ke salat yang berikutnya itu adalah mengampuni dosa antara waktu salat. Jum'ah ke jum'ah berikutnya itu mengampuni dosa per minggu antara jum'ah. Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya itu mengampuni dosa per tahun antara kedua Ramadan, dengan catatan jika dihindari dosa-dosa besar. Alhasil sholat ini adalah benar-benar akan menjadi sebab manusia menjadi orang yang soleh, tercegah daripada perbuatan maksiat. Karena itu ketika Rasulullah diberi kabar ada seseorang ahli maksiat, Nabi tanya apakah dia sholat? Iya ya Rasulullah, satanhahu sholatu, pasti sholat akan mencegah dia daripada perbuatan itu nantinya. Terus demikian ada lagi, satanhahu sholatu, masih sholat enggak? Sholat ya Rasulullah, satanhahu sholatu, maka dia sebentar lagi akan berhenti dicegah oleh sholatnya. Subhanallah, enggak lama orang tadi itu bertobat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayat dan dia tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Kenapa? Berkat dia sholat. Ada satu kisah yang sangat indah sekali, dan mari kita renungkan baik-baik kisah ini. Kisah seorang perempuan yang ahli ibadah di Mesir yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Satu malam rumah Rabi'atul Adawiyah dimasuki maling. Maling mau mencuri, enggak ada apa-apanya di situ. Enggak apa-apa ada apa-apanya. Yang ada tempat wudu aja. Kemudian ketika udah diambil mau keluar, orang ahli ibadah tentunya rumahnya tadi itu akan menjadi berkah. Orang ini enggak dapat jalan keluar. Sampai akhirnya ketemu dengan Rabi'atul Adawiyah. Ada apa laki-laki masuk rumahku? Tapi dilihat laki-laki ini ada pancaran iman dalam wajahnya. Laki-laki ini ada pancaran iman karena pernah sholat dia. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Kemudian orang ini akhirnya aku mau mencuri, kata dia. Karena aku perlu duit untuk kebutuhan keluargaku, untuk kepentingan keluargaku. Udah, mau enggak kamu sekarang aku bimbing untuk kamu tadi itu bisa mendapatkan yang lebih daripada itu. Mau, kata dia. Dibanguni yang ada di rumah Rabi'atul Adawiyah, bantu orang ini, ajari dia sholat. Diajari sholat taubat. Akhirnya orang tadi ini ketika sholat Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang dekat kepada Allah mengangkat tangannya. Allahumma aslihna zahira wa aslih batinah. Ya Allah, aku sudah perbaiki zahirnya ini orang. Yang asalnya mencuri sekarang jadi sholat. Yang asalnya dia berbuat jahat sekarang berbuat baik dan bertobat kepadamu. Ya Allah, perbaiki batinnya ya Allah. Setelah dia sholat dua rakaat, gimana kamu rasakan, kata Rabi'atul Adawiyah? Senang, kata dia. Bagaimana kalau kita tambahi lagi dua rakaat? Mau enggak? Mau. Sholat lagi. Sholat sampai semalam suntuk sampai subuh. Itu orang sholat. Pulang dari, keluar dari rumah Rabi'atul Adawiyah, berubah. Hatinya yang jahat menjadi hati yang baik. Yang asalnya punya niat untuk mencuri menjadi orang yang soleh, yang dekat kepada Allah. Dan akhirnya menjadi orang yang cinta sholat. Yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi, wa ju'ilat gurratu aini fis sholah, menjadi penghening matanya, hiburan hatinya adalah melaksanakan sholat. Wa inna min afdali hadhihi salawat wa a'zamiha hadhihi salah allati manna Allah subhanahu wa ta'ala alaina wa alaikum an sallaynaha fi bayt min biyutillah wa fi jama'ah salat al-isha. Yaqul an-nabi alaihi salatu wasalam, man salla al-isha' fi jama'ah بات في ذمة الله حتى يصبح. في رواية أخرى, من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. يكتب المولى جل وعلا للمسلم إذا صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل, ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله, ومن صلى الصبح في جماعة أصبح في ذمة الله, في حفظ الله, في رعاية الله حتى يمسي, فلا يصيبه بلاء ولا يصيبه أذى, لأن الله سبحانه وتعالى يرعاه. ولهذا قال العلماء, لم يثبت في حديث صحيح أو ضعيف أو غيره أن النبي صلى منفردا في صلاة من الصلوات الخمس منذ بعثه الله إلى أن تقل إلى رحمة الله, فجميع صلواته في الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام, من صلى الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عباده, فكأنما عبد الله في بقاع الأرض جميعها بحرها وبرها إذا حافظ على الجماعة. ولا يحافظ على الجماعة إلا رجل مؤمن, لأن الأجر من الله سبحانه وتعالى فيها عظيم, وشعار من شعار المسلمين. وفي آخر الزمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام, لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة, أولهن نقضاً الأمانة, وفي رواية الحكم, وآخرهن نقضاً الصلاة. يترك الناس الصلاة أولاً الجماعة. ولو ذهبنا إلى مساجد المسلمين أجمع لوجدنا أن صلاة الفجر أكثر الناس لا يصلونها في جماعة أو لا يصلونها في بيوت الله. ولو اجتمع المسلمون في جميع بلدان المسلمين يصلون صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة لأصلح الله سبحانه وتعالى أمورهم، ولا ما بقي كافر يتسلط على المسلمين. حتى قال أحد اليهود والنصارى: إذا رأيتم المسلمين يصلون صلاة الفجر كصلاة الجمعة فهابوهم واحذروهم، فإنهم تحققوا بالإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، وأن يبارك في مجلسكم هذا، وأن يجزي أخينا الأستاذ توفيق خير الجزاء ومن كان سببا في هذه الاجتماعات. والله الله في الحضور فيها. يقول حبيب علي بن محمد الحبشي في كلامه: مجلسين من مجالسنا يحفظ الله بها سيئون وأهل سيئون، مجلس المولد ليلة الجمعة ومجلس المدرسة يوم الاثنين. ومن نعم الله سبحانه وتعالى في يومكم هذا اجتمع المولد ومجلس العلم في يوم واحد. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلداننا وبلدان المسلمين من الأذى والبلاء والأمراض والأسقام، ويجعلنا إن شاء الله من المحافظين على الصلوات في أوقاتها والمؤدينها في جماعة، محافظين عليها في بيوت الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص به لله عز وجل، وأن يحفظنا من الزيغ والزلل. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Termasuk daripada keutamaan sholat yang sangat besar, yaitu sholat yang kamu laksanakan, sholat isya berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man shallal isya'a fi jama'atin bata fi dimmatillahi hatta yusbih." Siapa orang yang dia tadi itu sholat isya berjamaah dalam tanggungan Allah, dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Wa man shalla al-fajra fi jama'ah asbaha fi dimmatillahi hatta yumsi. Dan barang siapa salat subuh di berjamaah, maka dia dalam tanggungan Allah, lindungan Allah sampai sore hari. Artinya insyaallah orang itu dijaga daripada orang yang berniat jahat kepadanya, daripada malapetaka, menjadi orang yang selamat insyaallah taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama gama nisfal lail." Siapa orang salat isya berjamaah, dia seperti melaksanakan ibadah separuh malam. "Wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama gama lail kullah." Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti ibadah semalam suntuk. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: "Man shalla shalawat jamaah faqad mala'a al-barra wal bahra al-ibadah." Siapa orang yang sholat lima waktu semuanya berjamaah, maka dia seperti memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah semuanya. Penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ditinggalkan sholat berjamaah. Hati-hati. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan betul-betul terkurangi daripada ajaran agama satu persatu ini. Nanti keagamaan itu di akhir zaman akan kurang. Pertama yang kurang yaitu amanat. Ini pertama dicabut oleh Allah. Sulit orang menjaga amanat. Pengkhianatan ada di mana-mana. Terakhir nanti gak ada yang sholat orang. Gak ada yang berjamaah, kemudian gak ada yang sholat. Coba kamu lihat sekarang bagaimana keadaan masjid-masjid. Sepi. Apalagi sholat subuh. Sangat sepi. Alhamdulillah sholat subuh aksar jamaah. Alhamdulillah. Sangat sepi, dan itu tanda hari kiamat. Sampai dikatakan orang kafir itu menyatakan, semenjak orang Islam menjaga sholat subuh berjamaah dan masjid seperti sholat Jum'ah, sholat subuhnya, maka kamu harus betul-betul khawatir dan takut. Karena itu pertanda bahwa mereka adalah orang yang mantap imannya. Karena paling beratnya sholat dilaksanakan oleh orang munafik, sholat subuh. Karena itu jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah, karena tidak ada satu hadis pun, baik sahih atau hasan atau hadis dhaif, yang menerangkan Nabi sholat sendiri. Enggak ada. Nabi selalu menjaga berjamaah semenjak diwajibkan sholat sampai meninggal dunia. Lah kalau sudah Nabi menjaga, kita yang enggak Nabi kok gampang ninggalkan berjamaah? Nah, karena itu semoga insya Allah majlis ini akan menjadi majlis yang berkah. Terakhir tadi dikatakan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau berkata, dua majlis jangan sampai ditinggalkan, yang insya Allah berkat dua majlis ini kota Siwun. Habib Ali al-Habsyi kan ada Siwun, dan penduduk kota Siwun insya Allah akan dalam berkah dan lindungan Allah. Yang pertama yaitu malam Jum'ah baca maulid, yang kedua yaitu majlis hari Senin di tempat Habib Ali al-Habsyi, majlis ilmu. Tapi alhamdulillah saya dapatkan ada di sini, di hari Jumat ini ada maulid dan juga ada majlis ilmu. Karena itu insyaallah kota ini akan menjadi kota yang berkah. Karena dua-duanya sudah kita dapati ada saat ini, dan semoga insyaallah kita semua menjadi orang yang beruntung, orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah banyak sekali ada di sini. Semoga mereka yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, yang sehat Allah jadikan jauhkan daripada segala penyakit, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Al-Hadin Yakunia Salihah. Al-Fatihah.